Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Amma ba'd. Ayuhal ikhwatu fillah rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah taala kita akan kembali melanjutkan kajian kita membahas risalah Al-Urjuzatul Mi'iyah fi dzikri hali asyrafil bariyah karya al-Imam Ibn Abi al-Izz al-Hanafi rahimahullahu taala. Pada pertemuan sebelumnya kita telah menyelesaikan bait yang ke-71 yang berkaitan dengan kisah tertahannya Nabi sallallahu alaihi wasallam dari melaksanakan umrah dan juga kisah tentang terjadinya sulhu al-Hudaybiyah, perjanjian Hudaybiyah. Maka insyaallah taala di kesempatan malam hari ini kita akan melanjutkan bait yang ke-72. Kata beliau rahimahullah taala, wa bai'atur ridwani awwal wa bana fiha bi raihanata hadza buyina. Tayib, wa bai'atur ridwani awwal. Dan bai'atur ridwan awwal terjadi sebelumnya. Maksudnya dari kalimat ini beliau hendak menerangkan bahwa sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam yubashira as-sulha, beliau melaksanakan perjanjian Hudaybiyah itu, terlebih dahulu ada peristiwa bai'atul ridwan. Dan kisahnya setelah kita bacakan runtutannya pada majelis yang sebelumnya. Tayib. Kita lanjutkan yang berikutnya. Qala wa bana fiha bi raihanata hadza buyina. Setelah itu termasuk dari peristiwa yang terjadi di tahun ke-6 Hijriah adalah bana fiha bi raihana. Beliau sallallahu alaihi wasallam mulai berumah tangga dengan raihanah. Raihanah yang dimaksud ini pernah kita bahas pada bait yang ke-70. Yakni Raihanah bintu Zaid radhiyallahu taala anha. Telah kita bahas siapa beliau ini, apakah beliau termasuk istri Nabi atau beliau bukan istri Nabi, tetapi salah satu dari sarori an-Nabi sallallahu alaihi wasallam, termasuk salah satu dari budak Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dimerdekakan. Dan telah kita bahas bahwa yang sahih, demikian pula itu yang dikuatkan oleh al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala, Raihanah bintu Zaid tidak termasuk ummul mukminin. Beliau bukan salah satu dari istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi beliau adalah salah satu dari sarori Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun di sini disebutkan oleh Ibn Abi al-Izz al-Hanafi karena beliau berpendapat bahwa Raihanah bintu Zaid termasuk dari istri Nabi. Beliau menikah dengan Raihanah di tahun ke-5. Baru tahun ke-6-nya beliau berumah tangga, yakni hidup mulai satu rumah dengan Raihanah tahun ke-6. Baik. Oleh karenanya beliau sebutkan wa bana fiha bi raihana hadza buyina, ini yang diterangkan, maksudnya ini yang dijelaskan sendiri, yang diterangkan sendiri oleh Raihana. Disebutkan dalam riwayat beliau mengatakan tazawwajani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau menikahi aku, wa maharani mithla muhri nisaihi, dan beliau memberikan mahar sama seperti beliau berikan kepada istri-istri beliau yang lain. Wa kana yaqsimu li wa daraba alayyal hijaba. Beliau juga membagi malamnya untukku dan beliau juga menjadikan hijab, menutup wajah Raihanah. Ini hukum ma'asyiral rahimani wa rahimakumullah yang membedakan antara wanita merdeka dengan budak wanita, bahwa budak wanita itu tidak diharuskan memakai hijab. Itu bedanya dengan wanita merdeka. Adapun wanita merdeka, wanita-wanita muslimah, mereka diharuskan memakai hijab. Nah, salah satu yang menjadi titik berat Al-Imam Ibn Abil Izz Al-Hanafi menggolongkan Raihanah termasuk istri Nabi adalah di semua riwayat disebutkan bahwa Raihanah diperintahkan oleh Nabi SAW untuk memakai hijab. Kalau seandainya beliau ini adalah termasuk sarorinya Nabi, budaknya Nabi SAW, tentu tidak akan diperintahkan memakai hijab. Tapi sudah kita bahas yang sahih, beliau tidak termasuk dari istri Nabi SAW. Tayyib. Wallahu ta'ala alamu bisawab. Kemudian kita lanjutkan bait yang berikutnya, bait yang ke-73. Kata beliau rahimahullah, wa furidhal hajju bi khulfin fasma'a wa hadha fathu khaybarin fis sabi'ah. Wa furidhal hajju, setelah itu turunlah hukum kewajiban melaksanakan haji bi khulfin. Bi khulfin maksudnya yujadu fihi khilaf, dengan perselisihan yang terjadi di kalangan para ulama. Fasma'ah, maka dengarkanlah. Di sini beliau akan membahas termasuk salah satu peristiwa yang terjadi di tahun ke-6 Hijriah adalah awal kali diwajibkannya haji. Kata Imam Ibnu Katsir rahimahullah taala, fiha nazala fardhul haji. Di tahun ke-6 ini turun kewajiban untuk menunaikan ibadah haji. Kama qarrarahu Syafi'i rahimahullah taala, sebagaimana ini yang dikuatkan oleh Al-Imam Asy-Syafi'i. Nah, ini Ibnu Katsir di dalam Bidayah wa Nihayah mengisyaratkan khilaf, perselisihan pendapat yang dimaksud oleh Ibnu Abil Aiz tadi, diterangkan oleh Ibnu Katsir di sini. Pendapat yang pertama adalah pendapat Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Beliau berpendapat dan menguatkan bahwa kewajiban haji pertama kali diturunkan di tahun ke-6 Hijriyah, zaman Al-Hudaybiyah, tidak lama setelah peristiwa Al-Hudaybiyah. Fi qawlihi ta'ala, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, sebuah ayat dalam surat Al-Baqarah 196. Kata Allah Azza wa Jalla, wa atimul hajja wal umrata lillah. Dan tunaikanlah oleh kalian haji dan umrah itu lillah, untuk Allah. Lafadznya perintah, atimu, sempurnakan, kerjakanlah sebagai penyempurna dari rukun Islam, kewajiban haji tersebut. Tayyib. Ini turunnya tahun ke-6 menurut pendapat Syafi'i. Kalau pelaksanaan haji tidak ada perselisihan, Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau melaksanakan haji sebelum meninggal, yaitu di tahun ke-10. Ini tidak ada perselisihan. Perselisihannya hanya kapan awal kali turun kewajiban atau perintah tentang kewajiban haji. Syafi'i mengatakan 6 Hijriah. Dalilnya apa? Ayat itu turun setelah peristiwa Hudaybiyah. Tayyib. Adapun jumhur ulama, yakni Al-Imam Malik, Abu Hanifah, demikian juga Al-Imam Ahmad rahimahullah taala, mereka mengatakan bahwa awal kali kewajiban haji ini diturunkan pada tahun ke-7 atau ke-8 Hijriyah. Ke-7 atau ke-8 Hijriyah. Kenapa demikian? Perbedaan pendapat penetapan ini berdasarkan pada apakah kewajiban haji itu alal faur atau alat tarohi. Maksudnya, alal faur itu adalah saat satu hukum turun, maka tidak ada jeda waktu, harus segera dikerjakan. Ini alal faur. kewajiban alal faur. Kalau alat tarakhi itu saat satu hukum turun dia tidak harus dikerjakan segera, tapi boleh dengan selang waktu meskipun agak lama. Nah, Syafi'i ketika beliau berpendapat bahwa ayat tadi turun tahun ke-6 sementara Rasulullah baru mengerjakan di tahun ke-10, itu dalil bahwa kewajiban haji itu alat tarakhi, memang diwajibkan tapi boleh dengan jeda waktu. Sampai kapan? Ala qadril istita'ah. Kalau sudah mampu melakukan haji, melaksanakan haji, baru berhaji. Malik, Ahmad, demikian juga Abu Hanifah, mereka berpendapat bahwa kewajiban haji itu alal faur, langsung dikerjakan. Langsung dikerjakan. Maka perintah Allah Subhanahu wa taala di sini atimul hajja wal umrata lillah. Ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah bersiap-siap untuk melaksanakan haji, hanya saja beliau tertahan. Tayyib. Wallahu taala a'lamu bissawab. Ini ringkasnya. Kalau kita bahas lagi panjang, dan itu disyaratkan oleh beliau, kewajiban haji kapan turunnya terdapat khilaf di kalangan para ulama. Tayyib. Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah taala di dalam I'lamul Muwaqqi'in, beliau lebih menguatkan bahwa kewajiban haji turun tahun ke-9. Kewajiban haji turun tahun ke-9, tidak di tahun yang ke-6. Bisa dilihat dalam Zadul Ma'ad jilid yang kedua halaman 92. Tayyib. Wallahu taala a'lamu bissawab. Kita lanjutkan. Qala wa kana fathu Khaybarin fis sabi'ah. Dan setelah itu terjadilah peristiwa perang Khaybar fis sabi'ah pada tahun ke-7. Maka dengan ini selesai apa yang beliau sebutkan peristiwa-peristiwa yang terjadi di tahun ke-6 Hijriah. Terakhir yang terjadi adalah turunnya kewajiban haji. Kemudian masuk di tahun yang ke-7, dibuka dengan peristiwa perang Khaybar. Dibuka dengan peristiwa perang Khaybar dan beliau memenangkan peperangan tersebut. Kata Imam Ibnu Katsir Ibnu Al-Athir rahimahullah taala, "Wa kanat ghazwatu Khaybara fil Muharram sanata 70." Perang Khaybar terjadi di bulan Muharram tahun ke-7 Hijriah. Perang Khaybar terjadi di bulan Muharram tahun ke-7 Hijriah. Berarti masih di awal. Di awal tahun ke-7. Tayyib. Disebutkan sebuah riwayat dari Al-Imam Syu'bah rahimahullahu taala dari Abdurrahman ibn Abi Layla, termasuk salah satu isyarat bahwa Nabi SAW akan memenangkan Khaybar itu ketika sebelumnya diturunkan surat Al-Fath. Di ayat yang ke-18 Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa athabahum fathan qariba, dan Allah akan memberikan kepada mereka kaum muslimin fathan qariba, kemenangan yang dekat. Kemenangan yang dekat. Riwayat Syu'bah tadi mengatakan yang dimaksud dengan fathan qariba, kemenangan yang dekat, itu adalah kemenangan ketika peristiwa perang Khaybar, dan itu jaraknya langsung, tidak lama setelah selesainya perang atau sulhu al-Hudaybiyah. Tayyib. Adapun kisahnya adalah sebagaimana berikut. Tatkala Nabi SAW beliau pulang dari Hudaybiyah, begitu sampai di Madinah, dan berlalu waktu masuk bulan Muharram tahun ke-7 Hijriah. Fa kharaja fi akhirihi ila Khaybar. Di akhir bulan Muharram, Nabi SAW memerintahkan para sahabat beliau sallallahu alaihi wasallam wa radhiyallahu taala anhum untuk keluar menuju Khaibar. Sudah pernah kita ceritakan bagaimana kondisi Khaibar. Khaibar itu salah satu dari perkampungan Yahudi, dan di sana ada satu benteng besar, demikian juga banyak benteng-benteng kecil di sekitarnya. Falamma wasala ila Khaibara hasaraha hisnan hisnan. Lantas Nabi sallallahu alaihi wasallam menuju ke sana, menuju Khaibar bersama para sahabatnya. Beliau pun mulai untuk mengepung benteng-benteng kecilnya. Satu benteng dikepung, menyerahkan diri, kalah. Pindah benteng yang berikutnya, dikepung, menyerahkan diri, kalah. Terus satu persatu sampai benteng terbesarnya dikepung oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bersama para sahabat beliau radhiyallahu taala anhum, hatta stakmalaha. Akhirnya dimenangkanlah pengepungan semua benteng Khaibar, dan mereka semua menyerahkan diri kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tayib. Wa ghanamaha wa qassama nisfaha bainal muslimin wa kanu man hadara al Hudaybiyah. Setelah selesai Ghazwah Khaibar, peperangan Khaibar dengan dikepung tadi semuanya, beliau mendapatkan ghanimah yang cukup banyak, mendapatkan tawanan dari Yahudi. Lantas beliau pun memanggil para sahabatnya yang ikut dalam peristiwa Al-Hudaybiyah, dipanggil semua. Setelah itu ghanimah tersebut dan tawanan-tawanan yang ada oleh Nabi SAW dibagi menjadi dua, dibagi menjadi dua bagian. Separuh bagian pertama ini dibagikan kepada para sahabat yang ikut dalam peristiwa Hudaybiyah. Niatan umrah ternyata tertahan, terjadilah sulhul Hudaybiyah, perjanjian Hudaybiyah, mereka tidak jadi melaksanakan umrah dan sempat kecewa. Nah, ini oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam diberikan separuh dari ghanimah perang Khaibar. Separuh lainnya oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dijadikan sebagai simpanan untuk maslahat kaum muslimin yang lain secara umum. Dan di dalam peperangan ini dari pihak kaum muslimin ustushhida minhum nahwa 20 rajulan, gugur sekitar 20 orang, 20 sahabat. Hanya 20 orang, sekitar 20. Tayyib. Ini masyaallah rahimani wa rahmukumullah, secara ringkas kisah perang Khaibar. Kemudian kita lanjutkan bait yang berikutnya. Wa hadru lahmil khumril ahliyah. Dan juga masih dalam peristiwa perang Khaibar, beliau melarang, mengharamkan lahmi al-humril ahliyah, daging keledai. Kalau diterjemahkan letterlek, daging keledai rumahan. Tapi yang dimaksud bukan itu. Di dalam bahasa Arab, al-humur itu ada dua. Yang pertama, himar ahliyah, itu keledai yang biasa kita kenal, yang warnanya hitam, abu-abu, dan seterusnya. Yang kedua, himar wahsy. Himar wahsy itu yang belang-belang, kita mengenalnya dengan zebra. Nah, yang diharamkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam yang pertama, himar ahliyah, yaitu keledai itu. Nah, larangan untuk memakan daging keledai ini turun masih saat peristiwa perang Khaibar. Tayyib. Fiha wa mut'atin nisa ar-radiyah. Demikian juga masih dalam peristiwa Khaibar, Nabi sallallahu alaihi wasallam juga melarang, mengharamkan nikah mut'ah ar-radiyah. Radiyah berasal dari kata rodi, yang hina, yang jelek. Tayyib. Di dalam bait ini beliau akan menyebutkan dua peristiwa. Yang pertama, peristiwa diharamkannya daging keledai. Peristiwa yang kedua, diharamkannya nikah mut'ah. Taib, kita bahas satu persatu. Yang pertama, kisah diharamkannya memakan daging keledai. Diriwayatkan dari Abdullah ibni Abi Aufa radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan, asobat nama ja'atun layalia khaybara. Ketika malam-malam terjadinya peperangan Khaybar, asobat nama ja'ah, kami ditimpa kelaparan, sedikitnya bahan makanan dan peperangan yang cukup panjang karena harus mengepung satu benteng demi satu benteng dari perkampungan Khaybar. Nah, kata Abdullah bin Abi Aufa, kami ditimpa kelaparan karena tidak ada bahan makanan. Falamma kana yaumu Khaybar waqa'na fil khumuril ahliyah. Ketika perang Khaybar itu, kami mendapati banyak keledai-keledai. Banyak keledai-keledai di sana. Fantaharnaha. Lantas kami pun mengambil beberapa dan menyembelih keledai-keledai tersebut. Setelah disembelih, dipotong-potong, dimasak. Dimasukkan di dalam kuali-kuali, banyak ini. Qala falamma ghalatil quduru nada munadi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dimasak ketika sudah mendidih semua panci yang berisi daging-daging keledai itu, sampai beritanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau mendengar bahwa para sahabat memasak daging keledai. Perhatikan di sini ada faedah. Para sahabat ketika itu sedang kelaparan sangat, kesulitan bahan makanan. Ini ada daging banyak melimpah saat perang Khaybar. Sudah disembelih semua, sudah dimasak, tinggal dimakan. Tapi begitu sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau mengutus utusan datang ke para sahabat yang masak rame-rame tadi. Lantas utusan Nabi sallallahu alaihi wasallam menyerukan kepada mereka dengan suara keras supaya semuanya mendengar. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, akfi'u al-qudura fala tat'amu min luhumil humuril ahliyah syai'an. Nabi memerintahkan kepada kalian semua untuk menumpahkan semua kuali yang ada. Sudah bayangannya makan daging enak ya. Sudah dimasak. Prosesnya kan tidak sebentar sampai daging itu dimasak masuk ke dalam panci. Tapi begitu sudah mau matang, dia sudah mendidih, diperintahkan oleh Nabi untuk ditumpahkan semuanya. Fala tat'imu, jangan kalian makan min luhumi al-humuri al-ahliyati syai'an. Jangan kalian makan dari daging keledai sedikit pun. Larangannya tegas. Menunjukkan bahwa makan daging keledai adalah haram. Karena diperintahkan untuk ditumpahkan dan tidak boleh dimakan satupun. Tidak boleh makan satupun, sepotong pun tidak boleh. Semua harus ditumpahkan. Lantas apa yang dilaksanakan, yang dilakukan oleh para sahabat begitu mendengar seruan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu? Mereka segera sam'an wa ta'atan, meskipun ini perut sudah bunyi lapar, sudah ingin makan daging, kondisi berperang lagi ketika itu. Tapi mereka mendengar dan taat kepada perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Enggak kemudian cari-cari alasan. Enggak apa-apa, kita kan sedang kelaparan. Darurat. Enggak ada yang mentakwilkan seperti itu. Semuanya segera menumpahkan kuali-kuali tersebut. Ditumpahkan semua sampai habis isinya. Fa fahima ba'du sahabati min nahyihi annaha likauniha lam tukhammas. Yang berbeda pandang adalah sebabnya apa? Kalau yang dilakukan oleh para sahabat semuanya serentak ditumpahkan, tidak ada yang makan. Tapi mereka berbeda pandangan. Sebabnya apa Nabi mengharamkan, tidak boleh makan? Sebagian dari para sahabat mereka berpendapat bahwa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam melarang untuk makan daging keledai-keledai Khaybar itu karena lam tukhammas. Keledai-keledai itu masih masuk dari bagian harta rampasan perang. Belum dibagi oleh imam, oleh pemimpin pasukan. Belum diambil seperlimanya. khumusnya belum diambil. Makanya diharamkan, karena mengambil apa namanya ghanimah sebelum dibagikan termasuk dosa besar. Termasuk dosa besar, dan mereka menyembelih itu tidak izin kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini pemahaman pertama dari para sahabat. Yang lain memahami annalikauniha kanat hamulatal qaumi wa zuhurihim. Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang mengharamkan daging keledai sebab keledai itu lekat dengan manusia. Lekat dengan manusia. Ketika itu mereka semua membutuhkan yang namanya keledai sebagai kendaraan, sebagai angkutan barang dan seterusnya. Yang lain memahami annaha likauniha kanat jawalul qaryah. Keledai itu menjadi fungsi utama penyambung antar desa, antar daerah. Nah, itu tadi digunakan sebagai tumpangan, kemudian membawa barang dan seterusnya. Intinya transportasi ketika itu, perekonomian tidak lepas dari keledai. Ini pemahaman yang lain. Adapun Ali bin Abi Thalib dan yang bersama beliau, para sahabat-sahabat senior Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhum, Utsman bin Affan dan yang lainnya, mereka memahami tidak mungkin Nabi sallallahu alaihi wasallam mengharamkan hanya karena sesuatu yang sepele seperti itu tadi. Mereka meyakini bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam saraha bin nahyi min kauniha rijsan. Nabi melarang daging keledai itu karena di dalam syariat Islam keledai dihukumi sebagai rijis, binatang yang rijis, binatang yang kotor. Itu sebabnya, dan ini yang rajih. Kalau hanya sebab-sebab tadi, bisa saja hilang, bisa saja hilang hukum itu. Tapi hukum itu tetap berlaku. Bahkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menegaskan tidak boleh makan sepotong pun. Wallahu ta'ala a'lamu bissawab. Ini ma'asyiral rahimani wa rahimakumullah, kisah diharamkannya daging keledai dan berlaku seterusnya sampai dengan zaman kita sekarang ini. Tapi peristiwa yang kedua, wa mut'atin nisa'ir radiyah. Di situ pula Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau mengharamkan yang namanya nikah mut'ah. Disebutkan oleh Ibnu Sayyidin Nas, an-nahya an mut'atin nisa kana fis sanati sabi'ah. Bahwa pengharaman larangan nikah mut'ah ini turun pada tahun yang ke-7. Sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah taala di dalam sahihnya dari hadis Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha an mut'atin nisa'i yauma Khaybar. Kata Ali, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengharamkan nikah mut'ah yauma Khaybar, masih dalam rangkaian peristiwa perang Khaybar. Wa an akli luhumil humri al-insiyah. Beliau juga saat itu mengharamkan untuk makan daging keledai. Taib. Pertanyaannya, apa itu nikah mut'ah? Nikah mut'ah adalah zawajun mu'aqqat la yursadu hisaban lil aulad wala lit tarbiyah wa laisa lahu ayy hadafin ijtimai. Nikah mut'ah itu adalah nikah kontrak. Nikah kontrak mu'aqqat, terbatas dengan waktu. La yursadu hisaban lil aulad aw lit tarbiyah. Tidak ada tujuan untuk mendapatkan keturunan atau mendidik generasi. Siwa isba'il gharizah, melainkan hanya sekedar memuaskan nafsu biologis. Ini nikah mut'ah. Dari definisi ini saja kita sudah paham bagaimana jeleknya praktek pernikahan tersebut. Yang pertama, dia tidak mengharuskan ada wali. Jadi tidak perlu kepada ayahnya, kepada saudaranya, dan seterusnya. Yang namanya nikah kan harus ada wali, iya kan? Jadi ini hukum, la nikaha illa biwali. Tidak ada pernikahan, tidak sah pernikahan kecuali dengan wali. Engkau menikahi seorang wanita, bawa maharnya, temui walinya, dinikahkan oleh walinya. Nikah mu'tah tidak. Dia kontrak, jadi perjanjiannya dengan si wanita. Saya bayar mahar sekian untuk 3 hari. Seakan-akan menjadi suami istri. Setelah 3 hari, maharnya sudah diberikan, lepas. Paham ya gambarannya? Ini nikah mu'tah. Jadi tidak ada tujuan untuk punya keturunan, tidak ada tujuan untuk apa namanya mendidik generasi berikutnya. Tidak lain tujuannya hanya memuaskan nafsu biologisnya saja. Dan yang lebih bodohnya, sampai sekarang pun masih ada orang-orang yang menisbahkan diri kepada Islam, mereka menghalalkan praktek nikah mutah. Orang-orang Syiah melegalkan praktek nikah mut'ah tersebut. Apa bedanya dengan perzinahan? Tidak ada wali, maharnya terserah si wanita, terbatas dengan waktu, selesai urusan, selesai sudah, seperti tidak kenal. Apa bedanya dengan perzinahan? Wallahu ta'ala a'lamu bis-shawab. Lidzalika ja'a an-nahyu anhu. Oleh karena itu, datanglah pelarangan dari Nabi SAW terhadap praktek yang demikian itu. Tayyib. Kita lanjutkan yang berikutnya. Bait yang ke-75. Qala thumma ala ummi habibata aqad wa mahraha anhun najashiyu naqad. Thumma, kemudian setelah itu. Termasuk peristiwa yang terjadi di tahun ke-7 Hijriah. Ala ummi habibata aqad. Yakni beliau melangsungkan akad nikah dengan Ummu Habibah. Dengan Ummu Habibah. Wa mahraha, dan maharnya, anhun najashiyu naqad, diberikan oleh Najasyi. Maharnya diberikan oleh Najasyi. Dan yang menikahkan juga Najasyi. Siapa Najasyi? Raja Habasyah, Ethiopia ketika itu. Tayyib. Itu yang pertama yang harus diketahui. Najasyi adalah Raja Habasyah, Ethiopia ketika itu. Kalau sekarang disebutnya Negus. Beliau Muslim atau kafir? Asalnya adalah Ahlu Kitab, beliau Nasoro. Tapi kemudian masuk ke dalam Islam. Tayyib. Ini penting karena nanti akan merujuk kepada pernikahan Ummu Habibah. Difahami yang ini? Yang kedua, siapa Ummu Habibah? Ummu Habibah, beliau adalah putri dari Abu Sufyan. Putri dari Abu Sufyan, namanya Romlah. Romlah bintu Abi Sufyan. Radiyallahu ta'ala anha. Beliau sudah masuk Islam, Abu Sufyan belum. Dan beliau ikut berhijrah ke Habasyah. Nah, peristiwa pernikahan Nabi SAW dengan Ummu Habibah ini tidak bertemu. Jadi Nabi SAW di Madinah, Ummu Habibah masih di Habasyah. Ummu Habibah masih di Habasyah. Tapi terjadi akad tersebut. Siapa perantaranya? Najasyi, sang raja yang menjadi perantaranya. Beliau yang menikahkan, satu, beliau yang menyiapkan maharnya diberikan kepada Ummu Habibah. Beliau juga yang mempersiapkan segala sesuatunya, termasuk juga pesta pernikahannya, disediakan oleh Najasyi. Tayyib. Adapun kisahnya, Rasulullah SAW beliau mengutus sahabatnya yang bernama Amr bin Umayyah Ad-Dhamri radhiyallahu taala anhu. Fil Muharram sanata sab'in, di bulan Muharram tahun ke-7 Hijriah. Ilan Najasyi, untuk pergi ke Ethiopia, ke Habasyah, menemui Najasyi. liyuzawwijahu min ummi Habibata radhiyallahu ta'ala anha, untuk mengutarakan maksud agar Nabi dinikahkan dengan Ummu Habibah. Diutus tadi siapa namanya? Amr bin Umayyah ad-Dhumri. Nah, ketika Amr masih di perjalanan, Ummu Habibah ketika hijrah ke Habasyah itu beliau tidak sendirian. Beliau bersama dengan suaminya. Jadi Ummu Habibah itu sudah menikah. Supaya tidak disalahpahami. Sudah menikah, hijrah ke Habasyah bersama suaminya. Nama suaminya adalah Ubaidullah bin Jahash. Beriman kepada Nabi, beliau Muslim saat itu. Tapi sayangnya ketika sampai di Habasyah, suaminya Ummu Habibah, Ubaidullah bin Jahash ini tadi, terpengaruh dengan Nasoro. Beliau melihat bagaimana kondisi negeri ketika itu, dan kita tahu negeri Habasyah saat itu adalah negeri Nasoro. Terfitnah dengan Nasrani, akhirnya murtad masuk ke Nasrani, menjadi Nasoro. Ketika murtad menjadi Nasoro, mati. Jadi Ubaidullah bin Jahash mati dalam kondisi kafir. Sehingga Ummu Habibah janda. Paham ya? Ummu Habibah janda. Sampailah kemudian Amr ad-Dhamri radhiyallahu taala anhu ke sana. Beliau sampaikan kepada Najasyi tentang keinginan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Begitu sampai kepada Najasyi, beliau panggil Ummu Habibah. Tapi sebelum dipanggil oleh Najasyi, Ummu Habibah malam harinya sempat bermimpi. Beliau bertemu dengan seseorang, dan orang itu memanggil Ummu Habibah dengan panggilan Ya Ummal Mukminin, wahai ibunda kaum mukminin. Posisinya di Habasyah, beliau seorang janda. Tapi mimpi itu lekat, begitu bangun masih terngiang. Ada orang yang memanggil Ummu Habibah dengan ibunda kaum mukminin. Kata Ummu Habibah, fafazirtu, aku pun terkejut dengan mimpi itu, terus terbayang-bayang. Fa'awwaltuha, lalu aku pun menafsirkannya bahwa sebentar lagi akan datang utusan Nabi untuk menikahi aku. Benar, akhirnya datang utusannya Nabi SAW, Amr bin Umayyah ad-Dhamri. Ummu Habibah dipanggil oleh Najasyi, diberitakanlah itu tadi. Diterima tidak oleh Ummu Habibah? Diterima, yang melamar Nabi SAW. Akhirnya faba'atan Nabi faba'atan Najasyiyu bijariyatihi ilaiha litu'allimaha bil khabar wa tuwakkilu man yuzawwijaha, fa arsalat bil wakalah ila Khalid ibn Sa'idin radhiyallahu ta'ala anhu. Setelah mendengar beritanya dari Najasyi, beliau pun diberikan bantuan dengan dayang-dayangnya Najasyi, pembantu-pembantunya Najasyi, untuk mengurusi pernikahan itu. Dan juga Ummu Habibah memasrahkan urusannya kepada saudaranya Khalid bin Sa'ad radhiyallahu ta'ala anhu. Tayyib. Qala wa maharaha anhu Najasyi naqat. Kata Urwah dari Ummu Habibah, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tazawwajaha wa hiya bil Habasyah. Zawajha iyyahu Najasyi wa mahara wa mahruha 4000 dirham min indi. Nabi SAW menikahi Ummu Habibah ketika beliau ada di Habasyah, dan yang memberikan mahar serta melaksanakan pesta pernikahannya adalah Najasyi sendiri. Adapun jumlah maharnya, kata Ummu Habibah, Najasyi memberikan mahar sebagai wakil dari Nabi SAW jumlahnya 4000 dirham, 4000 keping emas. Cukup besar itu maharnya, belum pestanya. Wajihazuha kulluhu min 'indin Najasyi, dan semua persiapan serta perayaan pernikahan tersebut ditanggung sepenuhnya oleh An-Najasyi. Tayyib. Ini disebutkan oleh Imam Adz-Dzahabi di dalam Tarikhul Islam jilid yang kedua halaman 447. Tayyib. Wallahu taala a'lamu bis-shawab. Ini masyaallah rahimani wa rahmakumullah. Mungkin yang bisa kita bahas di kesempatan malam hari ini, insya Allah akan kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Bismillah, masih dalam rangkaian peperangan Khaybar. Nanti kita akan lanjutkan insya Allah dengan kisah diracunnya Nabi SAW dengan hidangan kambing panggang. Mudah-mudahan Allah memberikan kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.